بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله عز وجل وبارك الله فيكم الحمد لله pada malam ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat al-faragh, waktu yang luang, sehingga kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Ya, kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, pelajarilah ilmu agama, fa inna ta'allumahu lillahi khasyyah. Sebab dengan seringnya kalian mempelajari ilmu agama, maka itu akan semakin menimbulkan rasa takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu agama itu adalah ibadah. Menuntut ilmu agama itu adalah ibadah. Artinya apa? Ketika antum datang ke sini, itu artinya kalian melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kalau dia adalah ibadah memerlukan keikhlasan, membutuhkan keikhlasan dari diri-diri kita agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, mengkaji kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid, karya al-Syeikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab al-Thani wal-Ishrun, bab yang ke-22. Baik, sebelum kita memasuki bab yang ke-22 ini, ya, sedikit murojaah. Apa hukumnya membuat pelita atau menyalakan lilin atau menyalakan lampu di atas kuburan? Apa hukumnya menyalakan lilin atau menyalakan lampu-lampu, pakai lampu pakai minyak tanah atau pakai listrik, apapun itu, dinyalakan di atas kuburan, apa hukumnya, boleh atau tidak? Saya tunjuk. Baik, boleh atau tidak? Haram. Apa ancamannya? Dilaknat. Ancamannya adalah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Haram. Apakah syirik? Apakah syirik? Tentu. Bukan syirik. Tetapi apa dia? Sarana menuju kesyirikan. Maka semua sarana yang menuju kepada kesyirikan itu haram dan dilarang. Tapi jangan dikatakan syirik. Ya, hati-hati ya, jangan mengatakan yang menyalakan lilin di atas kuburan itu syirik. Dan nanti mereka protes lagi, itu Wahhab itu. Masa nyalakan lilin syirik? Ya bukan syirik, memang tidak syirik. Tetapi itu adalah sarana menuju kepada kesyirikan. Dan hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Sebab dalam hadis Rasulullah melaknat. Ya, tidak mungkin sesuatu yang dilaknat itu boleh, tidak mungkin. Sesuatu yang dilaknat itu menunjukkan apa? Haram. Bahkan para ulama mengatakan apa? Tanda dosa besar, untuk mengetahui ciri-ciri dosa besar, lihat kalau di dalam ayat dan di dalam hadis itu disebutkan laknat, maka itu tanda dosa besar, bukan dosa kecil. Baik. Apa hukumnya wanita ziarah kubur? Sebelum itu siap. Apa hukumnya wanita mengantar jenazah ke kuburan? Abdul Fadl. Wanita mengantar jenazah ke kuburan. Ada suaminya meninggal, diantar ke kuburan. Boleh atau tidak? Boleh, tapi hukumnya makruh. Boleh, tidak haram, tapi hukumnya adalah makruh. Ya, sebagaimana sabda Nabi, kata Ummu Atiyah, nihina adittiba'il janaizi walam yu'zam alayna. Kami dilarang oleh Nabi untuk mengantar jenazah, tetapi tidak ditekankan pelarangannya. Artinya tidak terlalu dipermasalahkan pelarangannya. Boleh saja, tetapi alangkah baiknya kalau tidak perlu mengantar, cukup di rumah selesai. Tapi kalau ada yang mau mengantar, dibolehkan, tidak dilarang. Nah sekarang berziarah lain ya, mengantar dengan ziarah kubur. Kalau ziarah kubur itu ya namanya ziarah, boleh apakah suami yang diziarahi atau istri atau kakek atau kerabat atau siapapun, namanya ziarah kubur. Nah, apa hukumnya bagi perempuan ziarah kubur? Hukum ziarah kubur bagi perempuan. Hukum ziarah kubur bagi perempuan. Ya, yang menunduk, kepala yang saya tunduk. Saya tunduk yang menunduk. Ya. Baik. Apa hukumnya ya Ubaidullah? Ubaidullah. Seorang wanita ziarah kubur. Boleh tidak? Boleh. Boleh katanya. Dalilnya. Enggak, dalilnya dulu, dalilnya. Itu bantahannya. Dalilnya boleh ziarah kubur bagi wanita. Apa dalilnya? Ewa? Baik. Masya Allah, santa. Apa artinya? Ya. Ayo. Dalil yang pertama bolehnya, Nabi pernah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Itu kata Nabi, aku pernah larang. Tetapi sekarang kata Nabi, silahkan. Silahkan kalian ziarah kubur. Boleh sekarang kata Nabi. Kenapa? Apa tujuannya ziarah kubur? Karena namanya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat, supaya kalian tidak terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Sebab dengan melihat kuburan, kalian akan meyakini suatu saat kamu akan mati dan meninggalkan dunia. Maka Nabi terangkan, silakan ziarah kubur. Nah, mana pendalilannya di situ? Boleh bagi wanita? Boleh Allah. Iya, perintahnya di mana? Kesuruhan. Jadi kalimat ziarahilah mencakup laki-laki dan wanita. Nabi mengatakan ziarahilah kuburan. Perintah Nabi menziarahi kuburan di sini itu ditujukan kepada laki-laki saja atau wanita? Dua-duanya. Kalian ziarahilah baik laki-laki maupun wanita. Kenapa? Sebab itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kalau kita mengatakan wanita tidak boleh, berarti laki-laki saja yang boleh ingat akhirat. Wanita tidak dianjurkan ingat akhirat, justru wanita yang harus lebih banyak ingat akhirat. Sebab wanita itu adalah mayoritas penduduk neraka. Sehingga ini dalil merupakan hadis yang sangat jelas menunjukkan bolehnya. Sebab Nabi perintahkan untuk ziarah kubur dan perintahnya mencakup laki-laki dan wanita. Mungkin ada yang mengatakan ya itu untuk laki-laki saja. Sekarang malah dalil yang lain, dalil yang lebih khusus. Ya mungkin ini masih bisa dibantah. Ya ada dalil khusus yang mungkin yang tidak mungkin bisa dibantah. Siapa yang bisa menyebutkan? Dalil hadis Aisyah. Kenapa Aisyah? Ayo. Baik. Dalil yang lain adalah istri Nabi Aisyah. Aisyah laki-laki atau wanita? Wanita. Minta izin kepada Nabi untuk ziarah kubur. Nabi izinkan, silakan. Seandainya tidak boleh, pasti Nabi mengatakan tidak boleh. Tapi Nabi bolehkan. Kemudian Aisyah bertanya, apa yang aku baca kalau aku ziarah kubur? Kalau aku masuk ke areal kuburan, apa yang aku baca ya Rasulullah? Maka Nabi ajarkan doa kamu baca ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Ya rahmu ada tambahan ya rahmullahu mustaqimin wal mustakhirin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Itu yang akan dibaca. Ya boleh ya. Seandainya tidak boleh, maka Nabi tidak akan mengajarkan kepada Aisyah doa masuk kuburan. Iya. Ada dalil yang lain. Siapa lagi yang bisa sebut? Iya. Sebut. Iya. Iya. Masya Allah. Nabi pernah lewat di kuburan. Di kuburan itu ada seorang ibu, seorang wanita menangis. Menangis di kuburan. Nabi datangi wanita itu dan Nabi mengatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Sebab yang ternyata yang dia tangisi adalah kuburan anaknya. Itu anaknya meninggal, dia pergi datangi kuburan anaknya, dia menangis di situ. Ya, maka disuruh sama Nabi bertakwa kepada Allah. Ya, jangan kamu terlalu merau-rau menganalisis gitu. Ya, dan bersabarlah dengan musibah yang menimpa kamu. Baik, mana pendalilannya boleh? Mana, di mana di situ menunjukkan boleh? Masya Allah. Di situ Nabi tidak mengingkari duduknya wanita itu di kubur, datangnya wanita itu ziarah kubur dan ziarah kuburan anaknya. Tapi yang Nabi ingkari, apanya Nabi ingkari? Raungannya, tangisannya yang terlalu berlebih-lebihan. Itu yang Nabi ingkari. Seandainya tidak boleh, maka pasti Nabi mengatakan pulang-pulang-pulang. Ya, tapi Nabi biarkan. Buktinya apa? Ketika Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, apa kata wanita itu? Ilaika anu, pergi kamu dariku. Diusirnya Nabi, kamu pergi dariku. Bainna kalam tusib bi musibati, sebab kamu tidak merasakan musibah seperti musibah yang aku rasakan. Nabi apa? Nabi langsung pergi. Nabi bilang-bilang, kamu sudah melanggar, begitu lagi sama saya. Pulang kamu. Tidak begitu Nabi, langsung Nabi tinggalkan. Nabi biarkan saja duduk di situ. Iya, jelas sekalian yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi ini dalil-dalil menunjukkan boleh. Bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Ya, sebagian ulama mengatakan wanita tidak boleh ziarah kubur dengan alasan hadis la'ana Rasulullah za'iratil kuburi. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Nah, bagaimana hadis itu? Bagaimana hadis itu? Nas. Nah, hadis tadi Rasulullah melaknat zairat, wanita-wanita yang ziarah kubur. Itu hadisnya bagaimana? Itu dilarang, Rasulullah melaknat. Apa jawabannya? Iya. Jadi yang dilarang dalam hadis, jawabannya adalah kalimat zairat, kata zairat itu lemah, tidak sahih dari Nabi. Itu tidak, kalimat zairat itu tidak sahih dari Nabi. Yang sahih dari Nabi adalah kata zawarat, itu yang sahih. Jadi zairat, zairat itu tidak sahih dari Nabi. Tapi yang sahih dari Nabi zawarat. Itu kalimat yang benar dari Nabi. Apa bedanya? Apa beda zairat dengan zawarat? Beda. Kalau zairat itu berziarah kubur, apakah satu kali, dua kali, tiga kali, itu masuk. Tapi kalau zawarat terlalu sering, banyak kali dia ziarah kubur, satu hari 50 kali, itu yang dilarang. Ya, tapi kalau dia datang sekali sepekan boleh. Sebab yang dilarang, yang dilaknat oleh Rasulullah adalah wanita-wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Sedikit datang, baru pulang datang lagi. Akhirnya tidak masak di rumah. Kenapa? Ziarah kubur terus. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau dia datang sesekali, sepekan misalnya, boleh, tidak ada masalah. Dibang ya. Baik, makanya itu diterangkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-la'nal madhkuru fil hadis innama huwa lil muktsirat. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, laknat yang disebutkan dalam hadis itu hanya berlaku bagi wanita yang memperbanyak. Tapi kalau dia tidak terlalu sering tidak apa-apa. Ya, kenapa wanita dilarang memperbanyak? Sebab wanita itu hatinya peka. Hatinya apa? Hatinya peka sendiri, menangis dia. Datang ke ziarah kubur, ingat lagi faktanya. Dulu, sudah lama meninggal, dia bilang, wow. Sementara wanita itu, apa kata Nabi, wanita itu, anna'i hati di dalam tetuk, seorang wanita yang meraung-raung ketika kematian, yaitu kalau tidak bertobat, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan menggunakan atau memakai pakaian perak dan pakaian kudis. Ya, itu makanya wanita jangan terlalu sering, sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada mereka supaya tidak terjatuh dalam dosa. Baik. Wallahu a'lam, cukup. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi himayatil mustafa janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang menjelaskan upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga areal tauhid. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga sisi-sisi tauhid, pinggir-pinggirnya dijaga semua. Ibaratnya ini pinggirnya dijaga dan Nabi, jangan sampai ada yang masuk ke dalamnya. Betul-betul bagaimana Nabi berusaha menjaga janabat tauhid, areal atau sisi-sisi tauhid, dan bagaimana upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup dengan rapat serapat mungkin semua jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bab kita pada malam ini. Jadi bab yang menjelaskan bagaimana upaya Rasulullah, bagaimana usaha Nabi, kesungguhan Nabi di dalam menjaga tauhid, dan bagaimana upaya beliau di dalam menutup rapat-rapat semua pintu-pintu yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Nanti kita lihat bagaimana upayanya Nabi dalam dalil-dalil yang disebutkan pada bab ini. Iya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ketika menyebutkan bab-bab sebelumnya, itu sebenarnya semuanya kaitannya dengan masalah ini juga. Kan begitu ya? Iya. Bagaimana Nabi mencegah, bagaimana Nabi berupaya mencegah kesyirikan. Bab-bab sebelumnya begitu semua. Beberapa bab sebelumnya ya. Baik. Di sini Al-Mu'allif beberapa kali mengulang ya. Kenapa beliau mengulang-ulang masalah ini? Mengulang-ulang pada beberapa bab. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, "Wa la ta'jabu min qawli Syekh karrara hadhihi al-abwab wahidan ba'da wahid." Janganlah kalian merasa heran, jangan heran. Ya, dengan berulang-ulangnya Asy-Syaikh menyebutkan tentang bab seperti ini, bab demi bab. Jangan kalian heran, kenapa Pak Syekh mengulang-ulang terus? Bosan juga. Kemarin begitu, ini lagi, ini lagi, sekarang ini lagi. Kata beliau, jangan kalian heran. Ya, dikarenakan Syekh mengulang-ulang bab ini, bab demi bab. Kenapa? Karena هذه المساله عظيمه. Sebab masalah ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar ya, Bapak sekalian. Ini adalah masalah yang sangat besar sekali. Masalah apa itu? Masalah syirik. Masalah syirik, masalah sepele? Bukan masalah sepele itu syirik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Karena syirik laisa bil amri al-hayyin." Karena yang namanya kesyirikan itu bukan perkara mudah, bukan perkara remeh, bukan perkara sepele, kata beliau. Alladhi yutahawanu bihi, yang pantas untuk ditelantarkan, yang pantas untuk disepelekan, bukan? Makanya saya mengulang-ulang bagaimana Nabi berupaya menutup sarana-sarana syirik itu. Kenapa? Karena syirik itu bukan perkara kecil, perkara yang sangat besar, kata beliau. Dan ini baik. Apalagi ya, ternyata kesyirikan itu terjadi itu melalui pintu-pintu yang dilarang oleh Nabi ini. Kesyirikan banyak terjadi itu semuanya dari apa? Kebanyakan dari jalur kuburan itu. Makanya beliau mengulang-ulang bab ini, kuburan. Besok bab kuburan lagi, ini kuburan lagi. Kenapa? Sebab kebanyakan ya kesyirikan itu muncul dari apa? Dari sebab pengkultusan terhadap kuburan atau penghuni kuburannya. Baik. Jadi ini jawaban dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kenapa beliau mengulang-ulang. Kemudian diterangkan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Ibnu Abdurrahman Al-Hamadan, seorang ulama besar juga pada abad itu, pada abad salah satu murid beliau yang terkenal adalah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Syekh Hamud At-Tuwaijiri, kalau saya tidak salah, ya beliau kayaknya yang menulis kitab membantah Jama'atul Jawla. Iya, Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Nah, salah satu murid beliau adalah ini, Hamud At-Tuwaijiri. Baik. Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdurrahman dalam kitab Ad-Durar Ad-Durrun Nadid, kitab beliau Ad-Durrun Nadid ala Abwab At-Tauhid, kitab yang sangat bagus sekali. Beliau menyebutkan bahwa Asy-Syaikh di sini menyebutkan bab ini fi bayani, untuk menjelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hama jalid At-Tauhid, untuk menjelaskan bahwa Nabi itu menjaga areal tauhid dari kesyirikan yang bisa membatalkan tauhid, kemudian menjaga dari kebid'ahan yang bisa mencacati tauhid, dan menjaga dari maksiat yang bisa mengurangi tauhid. Itu yang dijaga. Dijaga dari kesyirikan yang bisa membatalkan tauhid, dijaga dari kebid'ahan yang bisa melukai tauhid, dan dijaga dari maksiat yang bisa mengurangi tauhid. Kenapa beliau, kenapa Rasulullah Taib menjaga tauhid dan menjaga sarana-sarana tauhid, sarana-sarana kesyirikan, melarang dari sarana-sarana kesyirikan? Hirsan ala ummatihi, sebagai bentuk semangatnya Nabi, semangatnya Nabi terhadap umatnya. Salah satu semangatnya Nabi, hirsnya Nabi terhadap umatnya, ya, bagaimana umatnya bisa selamat, bagaimana umatnya bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa khaufan alaihim, dan sebagai bentuk rasa takutnya Nabi terhadap umatnya, jangan sampai umatnya terjatuh dalam kesyirikan sebagaimana terjatuh orang-orang sebelum kita dalam kesyirikan. Akibatnya apa? Awalnya apa? Awalnya mereka melakukan sarana kesyirikan. Iya. Falamma tariqan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satupun jalan, wala wasilah, satupun sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, kecuali Nabi telah melarang agar jangan dilakukan. Nabi larang supaya jangan dilakukan. Kenapa Nabi larang? Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa takutnya Nabi kepada umatnya agar jangan sampai terjadi dalam bahaya. Sebagai bentuk semangatnya Nabi agar umatnya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Maka semua pintu, semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, Nabi larang itu. Nabi larang. Walaupun bukan syirik, tapi Nabi larang. Iya. Apa contohnya? Beliau sudah sebutkan, ya, seperti yang telah kita pelajari, minha, diantaranya sarana-sarana kesyirikan yang Nabi larang, ta'dhimul kubur, mengagungkan, mengkultuskan kuburan, wal gulu fi ashabiha, dan terlalu berlebih-lebihan, terlalu gulu terhadap penghuninya. Iya. Itu sudah kita bahas contoh-contoh gulu, ya. Sudah. Wa bina'ul masajidi 'alaiha, dan membangun di atas kuburan itu tempat-tempat ibadah. Ini semua bentuk-bentuk sarana-sarana yang menuju kepada kesyirikan. Dibangun di atas ya tempat membaca Quran, tempat berdoa, dibangun di atas kuburan tempat-tempat khusus berdoa, tempat-tempat khusus serta imam membaca Al-Quran. Nah, ini semua bentuk-bentuk sarana kesyirikan. Iya. Baik. Kemudian wa israjuha, menerangi kuburan. Ini semua dilarang kan? Menerangi kuburan, wal uqufu indaha i'tikaf, berdiam di kuburan, bersemedi, bertapa di kuburan. Iya. Wa taharrus salat, dan sengaja datang ke kuburan salat, sengaja dia ke sana. Walaupun salatnya untuk Allah, tapi dia sengaja untuk mendatangi kuburan fulan, kuburan wali fulan untuk salat di situ. Ini semua adalah sarana menuju kesyirikan. Ini dilarang oleh Nabi. Apakah syirik? Bukan syirik. Ya, buat doa, sengaja datang ke kuburan berdoa di situ dengan ala apa? Dengan keyakinan kalau di sini berdoa lebih cepat dikabulkan. Kalau di kuburannya Syekh Yusuf lebih cepat dikabulkan. Kalau di kuburannya Anu enggak dikabulkan. Kalau di kuburannya Anu enggak. Kalau di sini cepat. Terbukti sudah. Sudah banyak buktinya. Nah, ini semua adalah sarana-sarana kepada kesyirikan. Wassadaqatu indaha, bersedekah, sengaja datang membawa uang untuk sedekah di kotaknya itu kuburan. Dengan alasan apa? Kalau di sini disedekahkan, uang berberkah uang kita, berberkah harta kita. Kalau di Masjidil Ulum Hakim, kurang berkahnya. Kalau di sini, wah, Masya Allah, banyak. Buktinya apa? Itu toko-toko. Sudah 3 toko saya. Kenapa? Setiap ada keuntungan, pasti saya sisihkan di kotaknya itu kuburan fulan bin fulan. Sengaja dia datang ke sana, dibawa sedekahnya ke sana. Kalau ada pengumuman di masjid, masjid ini butuh ini, butuh ini, malas dia bersedekah. Tapi kalau rumah ada kuburannya wali ini, sudah roboh, kena ini, kena ini, kena ini, mau butuh bantuan, saya Senin, dua saat. Ya, sengaja di situ dia arahkan sedekahnya. Ini semua adalah sarana-sarana yang menuju kepada kesyirikan. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini keterangan dari Syekh Sulaiman Ibn Abdurrahman rahimahullahu rahmatan wasiah. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Jadi ini bab kita adalah bagaimana upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membentengi umat Islam dari kesyirikan, dalam menjaga batas-batas tauhid agar jangan dimasuki ke kesyirikan. Ada kesyirikan yang masuk, Nabi cegah, tidak boleh. Ini bisa melarat, ini bisa masuk ke dalam tauhid, berbahaya. Nabi larat, tidak boleh. Ya. Dan memang seperti itu agama kita. Agama kita, ikhwah sekalian, agama kita, ketika ada sebuah dosa yang berbahaya, bukan hanya dosanya dilarang. Seperti itu ciri khas agama Islam. Ketika ada sebuah dosa yang membawa kebinasaan, maka bukan hanya dosa itu dilarang. Ya, tapi semua amalan-amalan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa itu pasti dilarang. Pasti dilarang. Contohnya apa? Syirik. Ini dosa yang membinasakan. Maka semua perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan, Nabi larang itu. Seperti contoh-contoh kita sebutkan sengaja sedekah di situ, sengaja sholat di situ, sengaja baca Quran, dan seterusnya. Contoh lagi zina adalah dosa yang membinasakan juga. Maka bukan hanya zinanya dilarang. Bukan hanya tindak dimasukkan ke dalam sumur dilarang, tapi semua amalan-amalan yang bisa membuat orang menjatuhkan tindaknya ke dalam sumur itu semua dilarang. Maka dilaranglah apa? Dilaranglah melihat wanita yang bukan mahram, cantik atau tidak. Yang mengatakan, tidak dilihat tuanya, dilihat mahram Anda atau bukan. Jangankan wanita, laki-laki saja, kalau bisa menimbulkan penyakit itu tidak boleh dilihat. Ada namanya penyakit amrod. Ada laki-laki itu mirip wanita, cantik dia, mirip wanita. Dari jenggotnya, itu dikatakan, diistilahkan oleh para ulama dengan amrod. Iya, itu bahaya. Nah, jadi memandang kepada wanita yang bukan mahram itu juga dilarang. Apakah zina? Ya, zina juga, tapi zina kecil. Ya. Apalagi yang dilarang? Hah? Menyentuh wanita, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram kita itu juga dilarang. Dilarang? Tidak boleh. Kenapa? Karena awalnya dari sentuhan, awalnya dari jabat tangan, pulang menghayal. Tadi saya pegang itu sutra halus atau sutra tebal itu begitu ya. Dari jabat tangan awalnya itu bersentuhan. Ya, kata Nabi, la ayyata'ana ditusuk kepalamu dengan jarum besi khairul lahu, itu lebih baik, kata Nabi, min ayyamassam ra'atan, daripada dia menyentuh wanita la tahillu lahu, yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya, bukan mahram. Sepupu mahram atau tidak? Bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, sebab bisa ditutup. Ya, bukan mahram. Ya, sepupu saya di Ustaz, hati-hati. Ipar bukan mahram. Ipar saya di Ustaz. Apa kata Nabi? Ipar itu kematian itu. Kebinasaan itu ipar. Betapa banyak ipar sama ipar. Dilarang. Padahal cuma bersentuhan, cuma bersentuhan itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan kepada zina. Berdua-duaan, berhalwat antara laki-laki dengan wanita, berdua-duaan, boleh tidak? Nah, boleh. Bersedih-sedih. Ya, cari tempat yang gelap, berdua-duaan di situ. Iya. Masya Allah. Itu dilarang. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa thalithuha syaitan. Tidaklah dua laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang ketiganya ada syaitan di situ. Kecuali yang ketiganya ada syaitan di situ memanas-manasi mereka. Ya, tidak ada orang. Gelap dan seterusnya. Ini dilarang. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Karena ini bisa mengantarkan kepada zina. Makanya dalam Islam tidak ada namanya pacaran Islam. Tidak ada. Tidak ada namanya pacaran dalam agama Islam. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebab yang namanya pacaran itu dilanggar semua tadi itu. Ada orang pacaran, jangan kau lihat kan. Ada orang pacaran begitu, jangan kau lihat muka, lihat ya, ke tembok kok. Saya juga lihat ke tembok. Mana ada? Ya, oke. Okay. Ya, saya cuma saling melihat Ustaz, tidak saling. Ya. Namanya pacaran kalau tidak berduaan itu tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena seperti itulah setan menghias-hiasi. Iya. Kemudian bersentuhan, kalau bersentuhan itu memang pasti bersentuhan. Ya. Maka tidak ada namanya pacaran Islam. Hati-hati kata Islamnya itu bahaya itu. Pacaran Islam. Islam tidak akan pernah ketemu dengan pacaran. Maka jangan digandengkan Islam dengan pacaran. Sebab Islam berlepas diri dari pacaran. Yang ada dalam Islam adalah apa? Ta'aruf, saling memperkenalkan diri. Bagaimana mau menikah ya? Tapi kalau belum mau menikah, siapa nama apa? Belum mau menikah. Cuma mau tahu nama, mau tahu ini, enggak boleh. Tapi kalau memang sudah mau menikah, ya berniat untuk menikah, silakan berkenalan, tapi berkenalannya bukan berduaan. Ya ada penghubung dan seterusnya. Nah, ini urusannya lain. Bukan saya urusannya di situ. Baik. Jadi ikhlas kalian, semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itulah yang Nabi cegah. Dan kita akan lihat nanti bagaimana upaya Rasulullah yang sangat luar biasa di dalam membentengi umat Islam dari kesyirikan. Baik, azan dulu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bagaimana upaya Nabi dalam menjaga tauhid. Ya. Yang pertama kata beliau, wa qaulullah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini dalam surah At-Taubah ayat 28. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, mengingatkan kepada kita salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada umat ini. Ya, dan ini ayat siapnya dalam bentuk intinan, siap dalam bentuk konteks ayat itu memaparkan nikmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'adittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul telah datang kepada kalian seorang rasul. Sungguh betul-betul telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ikhwani fillah azzaqakumullah. Ayat ini sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini ayat untuk mengingatkan kepada kita akan sebuah nikmat Allah kepada kita semua. Apa nikmat itu? Diutusnya Muhammad di tengah-tengah kita. Diutusnya seorang rasul di tengah-tengah umat manusia. Ini merupakan nikmat. Ya. Dan hebatnya nikmat ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dengan tiga penguat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan betapa besar nikmat ini, betapa besarnya ini nikmat, yaitu nikmat diutusnya seorang rasul di tengah-tengah umat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan besarnya nikmat ini dengan tiga penguat dalam ayat. Penguat yang pertama sumpah. Penguat yang pertama adalah sumpah. Bersumpah, Allah bersumpah. Iya. Mana sumpahnya dalam ayat? Dalam ayat tidak disebutkan sumpahnya, terhapus. Tapi itu kita bisa tahu ada sumpah yang dihapus dengan adanya huruf lam di situ. La, la, qadu. Ada huruf lam di situ. Nah, lam di sini namanya lam al-waqi'ah fi jawabil qasam namanya. Dalam ilmu nahwu ya, lam yang terletak setelah sumpah sebelumnya. Berarti ada sumpah sebelumnya ini lam. Ini ada sebab ada sumpah sebelumnya, tapi sumpahnya dihapus. Nah, ini baik. Ini yang pertama. Jadi untuk menunjukkan besarnya nikmat adanya rasul itu sampai apa? Didahului ayat dengan sumpah. Demi Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi. Nikmat besar. Yang kedua, penguat yang kedua, huruf lam itu sendiri. Huruf lam itu sendiri berfungsi untuk sebagai penguat juga. Yang ketiga, huruf qad. Qad, la qad. Qad itu juga adalah harfu at-tahkim, huruf yang juga digunakan untuk menegaskan dan menguatkan sebuah berita. Paham ini? Maka diutusnya seorang rasul itu Muhammad di tengah-tengah kita, ini merupakan nikmat yang sangat-sangat luar biasa, sebab Allah Subhanahu wa taala mengawali penyampaiannya dengan tiga penguat. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan laqad mannallahu 'alan mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Allah ingatkan, laqad mannallahu, perhatikan lagi, laqad mannallahu. Sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat hebat kepada orang yang beriman. Apa karunia itu? Ibba'ata fihi, yaitu karunianya apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang nabi. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang mana nabi itu diutus oleh Allah untuk membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah, untuk menyampaikan ayat-ayatnya Allah kepada kita. Wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan mereka umat Islam dari dosa-dosanya, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa in kana min qablu wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah, dan di mana nabi ini diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Qur'an, wal hikmah, sunnah. Wa in kana min qablu la fi dalalil mubin, yang mana sebelum Muhammad ini diutus mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Sebelum nabi kita diutus, bagaimana keadaan Abu Jahal? Bagaimana keadaan Umar? Bagaimana keadaan sahabat yang lain? Bagaimana keadaannya Umar ketika sebelum nabi kita diutus? Kadang-kadang berhala. Begitu Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, maka Umar menjadi apa? Penyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengambil dari penghuni surga, diselamatkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Nikmat. Maka diutusnya seorang nabi di tengah-tengah kita itu merupakan nikmat besar. Sekarang Nabi meninggal. Siapa yang menjadi pengganti Nabi? Para ulama. Maka adanya ulama di tengah-tengah umat Islam itu merupakan nikmat besar. Kalau tidak ada ulama, ada ustaz. Adanya ustaz di tengah-tengah kita, masya Allah, itu merupakan nikmat besar. Ya, yang mengajarkan kepada kita kitabullah, yang mengajarkan kepada kita sunnah Nabi, yang mengajarkan kepada kita akhlaknya Nabi, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala, "Wa hajatul ibad ila risalah a'dhamu bikathirin min hajatil marid ila tabibin." Kebutuhan hamba-hamba Allah kepada seorang nabi, ya kalau sekarang sudah meninggal, maka ulama, kebutuhan hamba-hamba Allah umat Islam kepada seorang alim dan ulama itu jauh lebih besar, jauh lebih butuh mereka daripada butuhnya orang sakit kepada dokter. Perhatikan keterangan yang luar biasa dari Syekh Shalal Fauzan. Apa kata beliau? Kebutuhan kita terhadap seorang alim dan ulama, kebutuhan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ajaran beliau, itu jauh lebih kita butuhkan daripada butuhnya orang sakit kepada seorang dokter. Jauh lebih butuh kita kepada seorang ulama. Kenapa? Perhatikan kata beliau. Fa'il nabayata ma yaksuru li'adam wujud tabibin tadarrul badan. Karena ya, paling mentoknya, paling tingginya bahaya yang bisa timbul ketika orang sakit tidak dapat dokter, apanya yang berbahaya? Badannya menjadi bermasalah, tidak sembuh penyakitnya. Sakit gigi tidak dapat dokter dan tidak bisa dicabut giginya, apanya yang berbahaya? Giginya berbahaya, badannya saja berbahaya. Dan begitu ya, itu paling mentoknya. Ya, kalaupun mati, apa yang mati? Mati jasadnya, jasadnya yang mati. Masya Allah. Walladhi yahsulu min 'adami risalah, tetapi ya kata beliau, bahaya yang timbul ketika tidak ada kerasulan, tidak ada ajaran Nabi di tengah-tengah kita, bahaya yang timbul bukan badan yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah hati. Hati kita yang menjadi masalah. Sekarang yang mana berbahaya? Penyakit badan atau penyakit hati? Hah? Yang mana bahaya? Badan antum sakit atau hati antum yang sakit? Hati yang sakit itu bahaya. Ingat, bukan sakit hati karena putus cinta. Nah itu ya. Makanya ikhlas kalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayyub, ketika Allah menguji Nabi Ayyub dalam penyakit, semua badannya Nabi Ayyub sakit. Dari ujung kaki sampai ujung rambut semua sakit, semua bernanah, semua luka, semua sakit, mengeluarkan darah. Tapi beliau memohon agar jangan diberikan penyakit pada dua anggota tubuhnya. Apanya? Lisannya dan hatinya, jangan diberikan penyakit ini. Lisan dan hati. Jangan sampai kena sakit ini. Sebab kalau lisan sakit itu bahaya, tidak bisa berpikir, tidak bisa memuji Allah. Kalau hati yang sakit berbahaya lagi. Makanya ketika Nabi Ayub sehat hatinya, penyakit badan itu hilang. Kenapa? Hati sehat. Ya begitu ya. Tapi coba orang sehat badannya tapi hatinya sakit, berdiri dia. Orang badannya sehat, hartanya banyak, tapi hatinya bermasalah. Ujung-ujungnya apa? Minum racun. Kenapa ya? Sakit. Tidak tenang hati saya. Makanya hati itu penting. Makanya Syekh Shalal Fauzan menjelaskan kepada kita, masya Allah, butuhnya seorang manusia kepada ilmu, kepada seorang ulama itu melebihi butuhnya orang sakit kepada dokter. Kenapa? Kalau tidak ada dokter, badan yang bermasalah, sakit badan saja. Tapi kalau tidak ada ilmu, sakit hati. Hati yang sakit. Maka Allah ingatkan kepada kita, ingat nikmat ini. Laqad ja'akum rasul, sungguh betul-betul telah datang kepada kalian seorang apa? Seorang rasul, seorang ulama, seorang pembimbing umat. Masya Allah, nikmat. Ya, nikmat. Ikhlas sekalian. Syekh Shalal Fauzan apa kata beliau? Wala baqa'a li ahli al-ardi illa ma damat atharu risalah mawjudatan. Kata beliau, tidaklah antum-antum semua masih ada di dunia ini. Antum semua, kita semua ini masih ada di sini. Apa sebabnya kita masih ada di dunia? Apa sebabnya? Sebab bekas-bekas peninggalan-peninggalan Nabi masih ada di tengah-tengah kita. Masih ada itu. Masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang pengiran jenggot, masih ada orang yang berhijab, masih ada orang yang cinta celananya, masih ada orang yang anti bid'ah. Kalau tidak ada anti bid'ah itu bahaya sudah. Masih ada TBC, apa anti TBC, tahayul bid'ah dan khurafat, masih ada yang seperti ini. Kata beliau, tidaklah manusia masih ada di dunia ini. Kenapa? Karena bekas-bekas peninggalan-peninggalan Nabi itu masih ada di tengah-tengah mereka. Fa'idha zahadat azharu risal, maka jika telah hilang ini, telah hilang sudah ini warisan-warisan Nabi di tengah-tengah umat manusia, apa yang terjadi? Aqamallahu qiyamah. Maka disitulah Allah akan menegakkan hari kiamat. Hancurlah antum semua. Darah lagi di seluruh tuan lagi. Kata ketika asar-asar, peninggalan-peninggalan Nabi sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang memperdulikan sunnah Nabi. Tidak ada lagi yang sholat. Ya, tidak ada lagi yang puasa. Tidak ada lagi yang haji. Tidak ada lagi ini. Yang ada cuma meninggalkan sunnah Nabi. Disitulah akan terjadi hari. Dan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat dengan meninggalnya para ulama. Kalau ulama sudah meninggal, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai ustaz. Ulama sudah meninggal, siapa yang diangkat? Orang-orang bodoh yang baru tobat dari sabu-sabu, tiba-tiba dari ustaz. Banyak tidak pernah belajar, tiba-tiba jadi ustaz. Di mana belajarnya ini orang? Dan itu pula yang di apa? Diviralkan. Justru ustaz yang mengajar Al-Quran dan Sunnah, dalil, hadis, ayat dan hadis, itu yang tidak. Ya, ini tanda-tanda akan semakin dekatnya hari kiamat. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah hilang sudah bekas-bekas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah masih banyak yang mengamalkan sunnah Nabi. Masih aman. Ya, masih ada. Tapi kalau sudah ada lagi, maka harus bersemangat melihara jiwa. Ya, celana, cintra dan seterusnya tidak apa-apa. Orang bilang apa? Baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Kemudian seorang Rasulullah. Kemudian dalam ayat ini Allah sebutkan lima sifatnya Muhammad ini. Sebutkan lima. Lima sifat Muhammad yang merupakan nikmat besar di tengah-tengah kita. Yang pertama kata Allah, min anfusikum. Yang mana Rasul ini kata Allah, Rasul ini Muhammad itu min anfusikum, itu berasal dari diri kalian sendiri. Dia berasal dari diri, berasal dari diri kalian sendiri. Ya, di sini ada beberapa penafsiran ulama, ada dua penafsiran ulama. Ya, ada yang menafsirkan yang dimaksud di sini dari diri kalian, dari bangsa Arab, dari bangsa kalian, dari bangsa Arab. Sebab ini ayat kan turun bersama orang Arab kan. Maka lihatkan ini lagi, itu bukan dari orang lain, dari bangsa kalian sendiri. Tapi yang lebih penafsiran lebih bagus adalah penafsiran yang global, yaitu dari jenis kalian, maksudnya dari jenis manusia. Ini nikmat Allah. Allah mengutus kepada kita seorang rasul dari jenis manusia, dari diri kalian, maksudnya dari jenis kalian sendiri, dari manusia sendiri, bukan dari jin, bukan dari malaikat, tapi dari bangsa manusia, itu rasul. Ya. Ini nikmat, ya nikmat ini. Rasul diutusnya Nabi Muhammad di tengah, diutusnya Rasul di tengah kita dalam bentuk manusia, bukan malaikat, bukan apa, bukan jin, bukan hewan. Ini nikmat. Sebab orang-orang kafir dahulu, ada di antara mereka yang tidak mau beriman kepada Muhammad. Kenapa? Kenapa kok yang diutus manusia bukan malaikat? Kata Allah, wa ma mana an-nasu an yu'minu idza'ahumul huda. Tidak ada yang menghalangi bagi manusia beriman waktu itu, padahal telah datang kepada mereka petunjuk yang jelas, bukti yang jelas kebenaran. Inna aqala, kecuali apa kata mereka? Ada Allah bersama Rasulah. Kenapa kok yang Allah utus itu sebagai Rasul itu manusia bukan malaikat? Nah, itu pembantaian mereka lagi. Kenapa bukan malaikat? Kenapa manusia bukan malaikat? Coba malaikat hanya kan beriman. Nanti kalau dikasih malaikat ya coba begini, begitu mereka. Apalagi umat-umat Yahudi dan Bani Israil itu pembangkang itu. Umat yang paling pembangkang, paling durhaka itu umatnya Bani Israil. Bani Israil itu Yahudi. Luar biasa pembangkangnya mereka. Nah, itu dia pembangkangnya mereka. Kenapa yang diutus bukan malaikat? Kenapa yang diutus manusia? Coba malaikat kan akan beriman, insyaallah. Padahal diutusnya rasul dari jenis manusia itu merupakan nikmat dari Allah. Kenapa? Coba kalau malaikat, rasul yang malaikat, bisa tidak kita bercakap-cakap dengan malaikat? Paham bahasanya? Paham bahasanya malaikat? Itu hikmahnya. Bagaimana mau tersampaikan ajaran Allah kalau yang membawa ajaran Allah malaikat? Bagaimana caranya bercakap Nabi Muhammad dengan malaikat? Bagaimana caranya kita bercakap kalau malaikat yang ini? Itu kan bisa. Ya. Kita ajak pulang ke kampung pakai bahasa Indonesia, begitu dia, apa itu? Kalau maksudnya orang Indonesia itu disampaikan pakai bahasa Indonesia pelan-pelan, orang tua, apa dari Madinah itu? Anak itu kenapa tidak tahu bahasa Indonesia? Ya. Padahal sudah bahasa manusia dipakai, apalagi malaikat. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat sebagai nabi, sebagai rasul, sebab melihat malaikat itu tidak sanggup kita. Ada yang sanggup melihat malaikat? Ada yang sanggup? Pertama, malaikat memang tidak terlihat. Tidak pernah lihat kecuali yang Allah izinkan untuk melihatnya. Bagaimana caranya? Ada suara tidak ada tambang. Ya, langsung saja orang berdiri dengan semuka itu terakhir ini. Alasan Ustaz terlambat tidak ini orang ini. Kan berarti orang kadang-kadang merasa berat tidak ada gambar, tidak ada wujud, suara didengar. Bukan itu, bukan. Apalagi kalau sudah ada suara, tidak ada gambar, tidak dipahami lagi. Apalagi lagi itu. Nah, itulah hikmah yang dikasih sekalian. Ya. Bisa saja melihat malaikat. Antum bisa melihat wujud malaikat, mampu antum melihat wujud malaikat. Misalnya Allah perlihatkan, coba Allah perlihatkan wujud aslinya bukan berubahnya. So, malaikat kan bisa berubah ya, bisa berubah dari manusia, bisa dengan izin Allah. Coba wujud aslinya antum lihat malaikat, bisa antum tahan, bisa tahan apa? Bukan antum. Nabi saja ikhlaskan ketika didatangi Jibril dalam bentuk aslinya pertama kali membawa wahyu. Nabi menggigil takut Nabi pulang Nabi menggigil dan siruni selimuti aku ay Khadijah selimuti aku itu Nabi dong. Yang mana kuat fisiknya itu atau fisiknya Nabi? Nabi tidak makan hamba besar udah hati sehat beliau. Antum lihat jangan lihat malaikat, baru lihat foto saja sudah kecil-kecil. Enggak malaikat ini. Malaikat berapa sayapnya? Situnya 600 sayapnya. Kadisat dan ufuk, menutup ufuk. Antum yang salah penuh dengan sayap malaikat Jibril. Makanya ketika Jibril datang untuk menyampaikan agama, dalam bentuk apa Jibril? Apakah dalam bentuk asli? Tidak. Dalam bentuk laki-laki. Berbentuk laki-laki. Tidak ada. Pakai putih. Ya kan? Pakai rambut hitam. Tidak mati. Berubah menjadi manusia dulu. Baru menyampaikan agama. Tapi kalau malaikat datang membawahi dalam bentuk asli, Nabi merasa berat itu. Kenapa? Omongannya itu apa? Seperti lonceng kan begitu. Itu Nabi loh. Itulah hikmahnya ikhlas kalian. Maka itu merupakan nikmat besar. Allah subhanahu wa ta'ala memutus di tengah kita Nabi dari jenis manusia. Jenis manusia. Juga kalau seandainya dari malaikat, coba kalau malaikat dia mengatakan, rasulnya malaikat, kalian tinggalkan khamar, kalian tidak boleh minum. Pasti protes ya. Kamu bisa menurut kami karena memang kamu tidak ada nafsu. Oh, gitu kan? Itulah hikmahnya. Jadi kita dengan Nabi sama. Nabi makan, kita juga makan. Nabi minum, kita juga minum. Nabi menikah, kita juga menikah. Masya Allah, itulah hikmah. Iya. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Yang kedua, ikhlas kalian. Sifat yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Itu sifatnya Nabi. Apabila aziz, sangat berat terasa oleh Nabi. Berat terasa oleh Rasulullah. Apa yang bisa memberatkan kalian? Itulah Nabi. Masya Allah. Artinya apa ikhlas kalian? Nabi itu sangat tidak ini agar kita merasakan berat dalam beragama. Tidak ingin ada sesuatu ajaran-ajaran yang memberatkan kita dalam melakukannya. Makanya agama itu semuanya mudah. Dimudahkan agama kita. Nabi tidak ingin sekali kalau ada suatu ajaran yang suatu saat bisa memberatkan umat kalau dilakukan. Nabi tidak mau. Kenapa? Supaya umat yang mudah melakukan ibadah itu dan bisa mengikuti. Kan begitu ya. Makanya Nabi ajarannya itu semuanya mudah. Apa kata Nabi? Bu'ithu bil hanafiyyati sabha. Aku diutus oleh Allah membawa agama yang hanafiyah, yang lurus tauhid, yang kedua as-sabha, toleran. Luas, mudah. salawat membawa agama ini. Yang pertama ada tiap lurus tauhid. Yang kedua ajarannya mudah. Mudah kan? Mudah. Inna dina, kata kata lagi, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Makanya ada orang biasa bilang, ya kata orang persulit, mudah agama itu. Betul, tapi jangan dimudah-mudahkan juga. Mudah itu agama, jangan dipersulit. Ya, memang betul. Mudah agama, tapi yang sesuai dengan jalur yang benar ya. Sholat tidak bisa berdiri, duduk, mudah, itu namanya mudah. Safar tidak bisa puasa, buka, mudah. Nah, begitu ya, mudah. Nah, makanya Nabi ikhlas sekalian, Nabi begitu tidak inginnya umatnya ini kesulitan dalam melaksanakan agama. Ketika Nabi sholat, sholat apa itu? Sholat malam ya. Sholat malam itu sholat di bulan Ramadan. Ya, malam pertama ada yang ikut kan? Ada yang ikut. Malam kedua ada yang ikut. Malam ketiga tambah banyak. Pas malam ketiganya Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar lagi kan begitu. Ketika Nabi ditanya kenapa kamu tidak keluar, khawatir turun ayat mewajibkan dan kalian tidak akan mampu. Ini bentuk bagaimana Nabi tidak menginginkan agar kita itu apa? Merasakan kesulitan. Khawatir Nabi, coba kalau kita diwajibkan salat malam, mampus kita. Iya. Jangankan kalau wajib itu kan harus setiap malam salat malam. Jangan salat malam, salat subuh saja gitu. Ada masih berapa orang lagi salat malam. Coba kalau diwajibkan itu, salat malam itu berjamaah, sholat tarawih misalnya, diharuskan, diwajibkan. Wah, itulah bentuk-bentuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tidak ingin umat ini ada kesulitan dalam beragama. Itulah sifatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bila an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwa, kata Nabi. Seandainya tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka, aku akan perintah mereka untuk sikat gigi setiap sholat. Lagi-lagi tidak mau memberatkan kita. Coba kalau wajib sikat gigi, harus siwak setiap sholat, kira-kira gimana? Beratkan? Maka Nabi tidak tinggalkan. Sebagai bentuk apa? Bentuk kasih sayang Nabi kita kepada kita semua. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi itu ma khayyara baina syai'aini illa ikhtara aysarahuma. Nabi itu tidaklah diberikan dua pilihan. Yang harus dipilih salah satunya, dan ini satu duanya. Ya, dua pilihan di depan mata. Dua-duanya mubah. Kecuali Nabi memilih akan memilih yang lebih mudahnya. Nabi tidak memilih yang lebih sulitnya. Nabi akan pilih yang lebih mudah. Itulah Nabi kata Aisyah. Mana bila pun isma, selama itu bukan dosa ya. Selama bukan dosa. Artinya dua-duanya mubah. Boleh dua-duanya dilakukan. Tapi tidak bisa dua-duanya. Mesti satu unggul. Maka apa yang Nabi pilih? Dia akan melihat yang mana lebih mudah ya. Itu yang Nabi lakukan. Selama bukan dosa. Wa in kana haraman, tapi kalau itu dosa, maka Nabi paling jauh. Nabi paling jauh. Ya. Ya. Kalau dosa, ya jangan memilih. Ini yang paling tidak bagi saya ya. Rokok misalnya, rokok. Dihadapkan antara merokok atau tidak. Kalau tidak merokok, sehat. Aneh, tapi kalau tidak merokok, kacau balik pekerjaan. Saya ini bisa merokok. Kenapa ini yang paling tidak? Farakah ini. Ingat, malam yakun isma. Selama itu bukan dosa ada. Jangan dibuat itu. Iya. Baik, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Cukup dulu. Allahu a'lam. Lihat ya, dua. Masih ada dua lagi. Ya, intinya yang ketiga nanti ya, inti babnya. Yang ketiga itu Nabi itu sangat haris, sangat bersemangat agar kalian mendapatkan kebaikan. Di situ anunya. Beliau sangat bersemangat bagaimana kalian mendapatkan hidayah, bagaimana kalian mendapatkan keselamatan, ya masuk surga dan selamat dari neraka. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Bismillah. Apakah Syekh Saleh Fauzan Habibullah yang mengatakan hadis Nabi tentang aku pernah melarang ziarah kubur, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat, hadis ini hanya untuk laki-laki, tidak bisa mendatang. Maksudnya apa? Apakah sesalah Fauzan Habibullah yang mengatakan hadis Nabi tentang aku pernah melarang ziarah kubur, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat, hadis ini hanya untuk laki-laki? Ya, di antara ulama yang mengkhususkan laki-laki, hadis ini khusus laki-laki adalah Syekh Shalal Fauzan. Ya, di antara yang mengkhususkan ya, ini berlaku hanya khusus laki-laki. Kenapa? Sebab ada dalil khusus. Jadi apa? Itu hadis khusus laki-laki. Ada perempuan, ada hadis lain melarang. Jadi beliau mengkompromikan dua hadis. Sesulitan ya. Kenapa beliau berdalil bahwa hadis na'untu rahaitukum an ziyaratil kubur itu khusus laki-laki? Sebab ada dalil lain yang mengkhususkan perempuan tidak boleh. Dan beliau menganggap itu sahih. Ya, karena beliau menganggap itu sahih lafadznya, maka beliau kompromikan. Ini harus dikompromikan. Sebab kalau kita memasukkan laki-laki perempuan, bagaimana hadis ini melarang? Maka kalau begitu harus dikompromikan. Bagaimana cara pengkompromiannya? Itu berlaku laki-laki, ini berlaku bagi perempuan. Kenapa? Karena Syekh Shalal Fauzan itu menganggap hadisnya apa? Sahih. Paham ya? Nah, kita sudah jawab bahwa khusus kalian, bahwa pertama, jawaban yang pertama, lafaz itu lemah. Andai kata sahih, taruhlah sahih, lafaz itu, maka jawaban ulama yang lain itu sudah mansukh. Bukan mansukh hadisnya, larangan ziarah kubur itu sudah mansukh. Untuk yang kita larangannya, larangan ziarah kubur bagi wanita itu sudah mansukh. Apa dalil yang mansukhnya? Adalah hadis, ada hadis yang hasan ketika Aisyah menziarahi saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar yang meninggal, diziarahi oleh Aisyah, ditegur sahabat-sahabat, bukankah dilarang menziarahi kubur? Apa kata Aisyah? Iya memang Nabi pernah melarang, tapi Nabi sudah membolehkan. Itu kata Aisyah. Dan hadisnya hasan. Itu kalau kita mengatakan hadis itu sah. Ya, tapi yang benarnya lafadznya. Ingat ikhwas kalian, bukan semua hadisnya lemah ya. Lafadz itu saja. Lafadz itu yang tidak benar. Lafadz yang benar zawara. Paham ya? Baik. Sama seperti ketika kita membahas tentang hadis 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya apa? Lafadz hadisnya la yastarqun, itu yang benar. Tapi dalam riwayat Muslim lafadznya la yarqun, itu tidak sahih. Lafadz la yarqun itu tidak sahih. Yang benar, yang sahih dari Nabi, la yastarqun. Kan beda ya. Kalau la yarqun tidak meruqyah, kalau la yastarqun tidak meminta ruqyah. Beda itu. Andai kata kita mengamalkan la yarqun tidak meruqyah, berarti Nabi tidak masuk. Sebelum Nabi pernah meruqyah. Makanya yang benar la yastarqun, tidak meminta ruqyah dirinya. Itu yang tidak masuk surga, apa? itu akan masuk surga tanpa hisab. Baik. Jadi kalau ditanya apakah sesuatu tahu selalu berpendapat, iya, jawabannya iya. Di antara ulama yang berpendapat wanita tidak boleh ziarah kubur adalah Syekh Shalal Fauzan. Beliau berpendapat tidak boleh, haram. Walaupun satu kali tidak boleh ziarah kubur wanita menurut Syekh Shalal Fauzan dengan alasan bahwa hadis ini sahih dan hadis yang memberitakan ziarah kubur itu khusus bagi laki-laki. Allah Alam. Baik. Ya, tidak bisa mendatangkan dalil, bisa beliau sudah datangkan dalil ya. Cuma beliau menganggap itu sahih. Jadi ulama itu pasti punya dalil. Ya, cuma ya kadang ulama berbeda pendapat ya. Yang satu menganggap ulama, yang satunya sahih. Di situ kan berbeda. Yang mengatakan sahih beramal dengan hadis itu. Yang mengatakan ulama tidak beramal dengan hadis itu. Ya, makanya bagusnya kalau kita baca bukunya Ibnu Taimiyah, ada bukunya Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rabbul Malam Alil A'immatil Alam. Sebab-sebab kenapa ulama berbeda pendapat. Ada 10 sebab. Kenapa kok ulama Syafi'i, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah, berbeda dengan Imam Malik, yang mengatakan bid'ah, yang mengatakan sunnah. Nah, itu bagus sekali dibaca. Sebabnya. Salah satu sebabnya apa? Yang satu yang menganggap hadisnya sahih, yang satu yang menganggap hadisnya lemah. Tentang masalah kunut misalnya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh? Sebab Imam Syafi'i mengatakan hadisnya sahih. Kenapa Imam Malik mengatakan bid'ah? Sebab Imam Malik mengatakan hadisnya dhaif. Situ dia. Ya. Baik. Bagaimana dengan hadis-hadis Nabi tentang perintah wanita untuk tinggal di rumah? Ya tidak bertentangan. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikum," bukan hadis ya. "Waqarna ayat. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai wanita, tinggal." Tapi apakah tinggal terus? Tidak. Buktinya apa? Aisyah pergi juga bersama Nabi. Ya. Kalau tinggal terus tidak boleh keluar. Wah. Tidak ada yang tertarik dengan Islam nanti. Ya. Tidak bertentangan ya. Ya, wanita asalnya tinggal di rumah, tetapi dibolehkan keluar ketika ada hajat. Boleh keluar ketika ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ta'lim, sholat Idul Fitri, boleh keluar. Mau ziarah kubur untuk melihat kematian, boleh. Ada hajat namanya. Ya, kecuali kalau mau keluar, ya sekedar apalah begitu, tidak ada hajat, mau keluar waktu kita butuh. Kita butuh. Banyak jadi lo bisa dilihat butuhnya. Tidak perlu. Tapi kalau ada kebutuhan, ya keluar sama apa-apa. Ya tidak bertentangan ya. Boleh. Bagaimana dengan keutamaan sholat di Masjid Nabawi? Lebih afdal 1000 kali dibanding sholat di tempat lain. Tapi bersama dengan itu Nabi menyebutkan wanita lebih afdal sholat di rumahnya. Ya. Bagaimana bisa wanita dibolehkan ziarah kubur? Ya. Jadi ini ada satu kertas tapi pertanyaannya banyak. Satu kertas ini. Tidak timbal balik juga setengah gitu deh. Pertama, bagaimana dengan keutamaan sholat di Masjid Nabawi? Ya betul, ada keutamaan. Sholatun fi masjid hadza kata Nabi, sholat di masjid pun ini khairun min alfi salatin tiba siwa, lebih baik daripada sholat 1000 kali di masjid lain. Itu memang benar. Ya. Tapi maka yang ditanyakan, tapi bersamaan dengan itu Nabi menyebutkan wanita lebih afdal sholat di rumahnya. Iya, betul memang. Artinya apa? Sholat di Masjid Nabawi pahalanya besar, tapi seorang wanita sholat di rumahnya lebih besar pahalanya. Dibesar pahalanya. Makanya ada seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin sholat di masjidmu, Masjid Nabawi." Apa kata Nabi? Boleh. Kata-kata, "Sholatun fi masjidi qaumika khairun min sholatin fi masjidi hadza." Tapi kamu sholat di masjid kaummu, masjidmu, sesama wanita, itu lebih bagus daripada sholat di masjidku. Dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholat di masjid kaummu. Masjid wanita khusus itu lebih bagus di rumahmu. Kemudian di rumahmu memilih kamar tertutup itu lebih bagus lagi. Artinya apa? Semakin tertutup itu wanita sholatnya, semakin bagus. Ya? Jadi ini semua tidak bertentangan. Sholat di Masjid Nabawi besar pahalanya. Bagi laki-laki, bagus. Tapi bagi wanita, kalau dia mau sholat, dapat juga keutamaan 100.000, dapat juga. Tapi kalau anda sholat di rumah, itu lebih baik lagi. Lebih besar, pahalanya lagi. Mungkin lebih daripada 1000 kali lagi. Pasti lebih, karena Nabi mengatakan itu lebih bagus. Lebih bagus. Ini sabda Nabi dan hadisnya sahih. Iya. Tapi tidak boleh dilarang wanita ke masjid. La tamna'u ila Allah ila sajidallah. Kata Nabi, jangan kalian melarang wanita-wanita untuk ke masjid bersolat. Tidak boleh dilarang. Tetapi kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka jauh lebih baik daripada masjid. Rumah-rumah mereka jauh lebih baik daripada masjid. Ya. Bagaimana bisa wanita dibolehkan ziarah kubur? Pertanyaannya, bagaimana bisa wanita dibolehkan ziarah kubur? Ya bisa lah, dibolehkan. Siapa yang membolehkan? Nabi. Kalau ditanyakan bagaimana bisa? Ya bisa. Kenapa bisa? Karena Nabi yang menyuruh. Nabi menganjurkan dan Nabi menyuruh Aisyah, mengizinkan Aisyah, Nabi mengajarkan doa. Nabi tidak menegur wanita tadi yang ziarah kubur, Nabi hanya menasihati supaya jangan meraung-raung, bertakwa kepada Allah. Ya. Itu jawabannya. Bagaimana bisa? Ya bisa. Sebab Nabi yang memisahkan. Baik. Bisa ada satu. Minum dulu. Bagus pertanyaannya tuh. Untungnya tidak bertanya. Orang sholat menghadap ke Ka'bah. Bagaimana kalau Ka'bah diangkat? Pertanyaan kurang ajar ini. Ada yang pernah begitu. Orang sholat menghadap ke Ka'bah katanya, bagaimana kalau Ka'bah diangkat? Kemana musholat orang? Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis Nabi tentang wanita yang disuruh tinggal di rumah dengan hadis anjuran ziarah kubur termasuk wanita? Itu tadi sudah. Mengkompromikannya adalah asalnya wanita tinggal di rumah, mengamalkan firman Allah tadi, tinggal di rumah. Tetapi kalau dibutuhkan keluar, ada hajat, boleh. Seperti lagi bersan di rumah, misalnya di rumahnya, masya Allah, istana rumahnya, istana, semua fasilitas ada, ya, spring bed, semua ada fasilitas, ya, bucinya saja puluhan juta, ya, lampu-lampunya saja luar biasa. Akhirnya apa? Ini kalau saya di sini terus ini, tidak ada ingat kematian ini, yang ada cinta dunia saja. Maka dia keluar ingin lihat kuburan, lihat bagaimana nanti tempat tinggalnya di sana. Ini boleh, bagus. Dia keluar dari istananya untuk melihat tempat tinggal yang sebenarnya nanti. Iya, ini bagus. Atau di rumah sumpet, tidak pernah ada kajian. Maka dia keluar untuk mendengarkan kajian, boleh. Iya, baik. Wallahu'alam, cukup. Alhamdulillah selesai juga. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.